Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Tashrif Al-Izz yakni pada halaman ke-57 pasal fi amsilati tasrifi hadhihi al-af'ali, tentang contoh-contoh tasrif pada fi'il-fi'il ini. Pembahasan di sini, pasal pembahasan di sini tentang contoh tasrif pada fi'il-fi'il tersebut. Ta'riful fi'il al-madhi, pengertian fi'il madhi, jadi tasrif atau perubahan fi'il tersebut berasal atau bermula dari bentuk fi'il madhi, sehingga di sini disebutkan sebagai permulaan yakni tentang fi'il madhi. Dijelaskan pengertian dari fi'il madhi, ammal madhi fa huwa al-fi'lu alladhi dalla 'ala ma'nan wujida fi zaman al-madhi. Yang dimaksud dengan fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada satu makna yang didapatkan pada bentuk madhi, pada waktu madhi, pada waktu lampau. Ini yang dimaksud dengan fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan pada suatu makna yang ada pada waktu yang lampau, yang terjadi pada waktu yang lampau. Jadi menunjukkan suatu makna, suatu amalan, suatu perbuatan, dan itu sudah terjadi pada waktu yang lampau. Maka fi'il yang demikian ini disebut sebagai fi'il madhi. Misalkan ketika disebut fi'il madhi zahaba, menunjukkan makna az-zahab, menunjukkan makna perbuatan pergi, dan itu ada atau itu terjadi di waktu yang lampau, pergi di waktu yang lampau. Misalnya kasaba, menulis, menunjukkan perbuatan kitabah, menulis. Kemudian bentuk mawi tersebut menunjukkan itu terjadi pada waktu yang lampau, jadi menulis yang dilakukan di waktu yang lampau, dan yang seterusnya demikian. Ini fi'il madhi. Kemudian fi'il madhi itu ada beberapa macam bentuk atau beberapa macam jenis, disebutkan di sini aqsamul fi'il madhi, macam-macam fi'il madhi. Fal mabniyyu lil fa'ili minhu, fi'il madhi yang dibangun, yang dibentuk untuk fa'il dari fi'il tersebut. Jadi di sini dilihat dari sisi fa'il pada fi'il madhi tersebut, maka fi'il madhi itu bentuknya sebagai berikut. Makana awaluhu maftuhan, yakni fi'il itu yang keadaan huruf awalnya, keadaan huruf yang awal itu di fathah. Au kana awal mutaharrikin minhu maftuhan, atau keadaan huruf berharokat yang awal, huruf yang berharokat karena nanti ada fi'il madhi yang huruf pertama itu tidak berharokat atau berupa hamzah wasal tambahan. Kemudian sesudah itu nanti ada huruf pertama yang berharokat ya. Nah, huruf pertama yang berharakah tersebut itu di fathah. Ini adalah bentuk fi'il madhi yang ada fa'ilnya, yang disebutkan fa'ilnya. Min fa'il minhu. Maksudnya fi'il madhi ini dibangun, dibentuk untuk fa'il pada fi'il tersebut. Jadi disebutkan fa'il dari fi'il tersebut. Nah, fi'il yang semacam ini, fi'il madhi yang ada fa'ilnya, yang disebutkan fa'ilnya, itu bentuknya huruf awal itu di fathah, atau huruf awal yang berharakat itu di fathah. Misalnya sebagai contoh, naswara, naswara, naswaru, ya, ini bentuk fi'il madhi. Kenapa? Karena huruf awal di sini di fathah. Ya, pada contoh ini, pada kata ini, pada huruf nun, ya, maftuah, yaitu di fathah. Dan di sini, fi'il ini dibentuk untuk fa'il dari fi'il tersebut. Ya, yakni berupa bomir, bomir mustatir, alafu minkum, berupa bomir mustatil. Ya, bomir mustatir dan bomir mustatil. Ya, nasara, ya, di situ fa'ilnya dhamir mustatir. Kemudian nasara, ini fa'ilnya adalah alif, ya, dhamir alif yang ada di akhir itu, ya. Kemudian nasaru, di sini yang menjadi fa'il adalah dhamir wawu. Kemudian nasarat, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, tidak tampak. Kemudian nasarata, yang menjadi fa'il adalah alif yang ada di akhir. Kemudian nasarna, fa'ilnya adalah dhamir nun. Kemudian nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu. Pada fi'il-fi'il ini, yang menjadi fa'il adalah dhamir ta. Yang menjadi fa'il, dhamir ta yang menyertainya tersebut. Kemudian nasarna, ini yang menjadi fa'il adalah dhamir na. Ini. Jadi ini bentuk madhi yang disebutkan fa'ilnya, yang dibentuk untuk fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Huruf awalnya berharokat. Ini. Dan ini diurutkan, ya, penyebutan atau penyebutan fi'il-fi'il di sini diurutkan tadi. Nasara, nasara, nasaru, ya, nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Baik. Diurutkan dari sisi jumlahnya, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Jadi tiap tiga fi'il tersebut, yang awal itu mufrad, kemudian yang kedua itu musanna, yang ketiga itu jamak. Ya, jadi nasara untuk yang mufrad, nasara untuk musanna, nasaru untuk jamak. Yang berikutnya juga demikian, nasarat, nasarata, nasarna. Ini mufrad, musanna, dan jamak. Ya, nasarta, nasartuma, nasartum juga seperti itu, ya, mufrad, musanna, dan jamak. Nasarti, nasartuma, nasartunna, ini juga mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian nasartu untuk mufrad, ya. Kemudian nasarna, ini untuk yang makna jamaknya. Kemudian dari sisi jenis, tiga yang pertama tadi untuk muzakkar. Ya, nasara, nasara, nasaru, ini untuk yang muzakkar. Kemudian tiga yang berikutnya untuk mu'annas. Ya, nasarat, nasarata, nasarna, ini untuk mu'annas. Kemudian tiga yang berikutnya untuk muzakkar. Nasarta, nasartuma, nasartum. Kemudian tiga yang berikutnya, yaitu nasarti, nasartuma, nasartunna, ini untuk mu'annas. Kemudian dua yang akhir, nasartu dan nasarna, untuk muzakkar maupun untuk mu'annas. Ini. Kemudian dari sisi kedudukannya, ya, enam yang awal, ya, dari nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, ini untuk ghaibah, ya, untuk ghaib atau ghaibah, jadi orang ketiga. Jadi untuk orang ketiga, dia atau mereka. Jadi, dan tadi sesuaikan dengan maknanya masing-masing. Ya, kalau mufrad ya berarti untuk satu orang, kalau musanna untuk dua orang, kalau jamak untuk tiga atau lebih. Kemudian kalau muzakkar ya untuk laki-laki, kalau muannas untuk perempuan dan seterusnya. Kemudian yang enam berikutnya, nasartan, nasartuma sampai nasartunna, ini untuk khitab atau untuk mukhatab, untuk orang kedua. Kamu atau kalian yang semisal dengan itu. Dan sesuaikan tadi dengan jumlah dan jenisnya. Kemudian dua yang akhir, nasartu, nasarna, ini untuk mutakallim, untuk pembicara, untuk orang pertama. Jadi sudah disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk menghafalkan secara lafaz dan juga mudah untuk memahami secara makna dari fi'il-fi'il ini, fi'il madhi yang bentuknya disebutkan fa'ilnya atau dibentuk untuk fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Kemudian yang berikutnya, waqif 'ala hadzal fi'li, kiaskan pada fi'il ini. Dari contoh tadi, nasara, nasara, nasaru. Kemudian dikiaskan pada fi'il-fi'il yang lainnya. Yakni apa? Kalau dilihat, nasara itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Ya, nasara tadi, beserta tasrifnya, beserta perubahannya, ketika bersambung dengan fa'il tadi yang berupa dhamir, ini adalah bentuk fi'il sulasi mujarrad. Nasara, tiga huruf asli, murni, tidak ada huruf tambahan. Nah, dari ini beserta tasrifannya tadi, dia bisa dikiaskan pada fi'il yang lainnya, yaitu fi'il sulasi mazid. Ya, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, sudah ditunjukkan bentuk-bentuk sulasi mazid, wazan-wazannya ataupun contoh-contohnya. Maka dari tasrif yang sulasi mujarrad tadi, itu juga bisa diterapkan pada sulasi mazid. Bagaimana? Yakni dengan menyesuaikan keadaan akhir dari fi'il-fi'il tersebut dengan yang contoh yang ditunjukkan tadi. Ya, kalau dilihat pada sulasi mujarrad tadi, pada contoh nasara, itu yang berubah ya, ketika bersambung dengan fa'il tersebut adalah keadaan akhirnya yang menyesuaikan ketika diikuti fa'il itu pada keadaan akhir dari fi'il-fi'il tersebut. Sehingga apa? Pada sulasi mazid, ya, ketika dibentuk untuk fa'il, ya, disertai dengan fa'ilnya, dalam hal ini yang berupa dhamir, maka yang berubah atau yang menyesuaikan itu adalah pada keadaan akhir dari masing-masing fi'il tersebut, sesuai dengan contoh yang ditunjukkan tadi. Jadi tinggal mengikuti, menyesuaikan dengan contoh tadi pada keadaan akhirnya. Adapun awal fi'il ataupun pertengahan tidak ada perubahan. Sebagaimana tadi ditunjukkan ya, dari nasara, nasara, nasaru sampai nasarna, yang awal dan yang tengah ini seperti asalnya. Tidak ada perubahan dalam hal ini. Sehingga tadi ketika diterapkan pada sulasi mazid ataupun ruba'i, baik mazid, baik mujarrad, baik ruba'i mujarrad maupun ruba'i mazid, nanti juga akan demikian. Sebagai contoh di sini disebutkan af'ala. Af'ala ditasrif sebagaimana tadi, maka akan menjadi af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna, seperti ini. Atau kalau contoh fi'il yang termasuk ini, misalnya akrama, ya, yang termasuk bar af'ala, misalnya akrama, ditasrif sebagaimana contoh yang tadi pada nasara, maka akan menjadi akrama, akrama, akramu, akramat, akramata, akramna, akramta, akramtuma, akramtum, akramti, akramtuma, akramtunna, akramtu, dan akramna. Jadi seperti itu penyesuaian ya, pada keadaan akhir dari fi'il tersebut ketika bersambung dengan fa'il yang berupa dhamir ya. Jadi yang disesuaikan akhirnya saja akroma misalkan dari nasara yang mujaradnya yang masjid contohnya akroma ya, asalnya akroma ya, seperti nasara kemudian ketika bersama dengan alif menjadi nasara jadi akroma menjadi akroma bersama dengan wawu menjadi nasaru ya, ketika akroma maka menjadi akromu ini. Kemudian misalkan bersama dengan ta menjadi nasar ta maka akroma menjadi akrom ta seperti itu. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Ya, ini. Jadi contoh yang awal tadi nasara nasara nasaru sampai nasarna ini dihafalkan sebagaimana urutan yang disebutkan di sini untuk memudahkan menghafalkan lafal-lafalnya dan memudahkan memahami makna-makna dari bentuk-bentuk tersebut kemudian diterapkan pada fi'il-fi'il yang lain termasuk yang thulatsi mazid maupun yang ruba'i maka tinggal menyesuaikan pada keadaan akhir tersebut ini. Contoh yang berikutnya fa'ala. Fi'il yang kemarin dicontohkan yang termasuk bab fa'ala. Ya. Misalnya farraha. Ya. Maka akan menjadi apa? Farraha. Farraha dengan alif. Farrahu ya bersambung dengan wawu. Farrahat dengan ta' ta'nits. Ya, sebagai tanda untuk fa'ilnya mu'annas. Kemudian farrahata farrahna farrahta farrahtuma farrahtum farrahti farrahtuma farrahtunna farrahtu farrahna ini. Atau kalau tetap dengan wazan ya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kemudian yang berikutnya fa'ala kita tasrif sebagaimana tadi menjadi fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna ini perubahannya ya jadi keadaan awal maupun tengah dari masing-masing bentuk fi'il tetap seperti bentuk dasarnya bentuk asalnya ya tadi fa'ala ya, yang awal dan tengah ya tetap seperti itu kemudian fa'ala juga demikian kemudian yang akhir tadi ketika bersambung dengan bomber-bomber tersebut yang menjadi fa'al dari fi'al-fi'al tersebut maka tinggal menyesuaikan sebagaimana contoh-contoh tadi ya. Ketika diterapkan atau diterapkan dibentuk pada kata yang pada kat fi'al-fi'al yang lain ya tinggal disesuaikan ya. Kalau tadi fa'ala misalkan pada fi'al jahada nanti akan menjadi bagaimana jahada, jahada, jahadu, jahadat, jahadata, jahadna, jahatta, jahattuma, jahattum, jahatti, jahattuma, jahattunna, jahattu, jahatna. Seperti itu. Ya, bisa ya, dari beberapa contoh ini kemudian diterapkan pada bentuk-bentuk yang lain, di antaranya sebagai berikut: wa fa'lala, ya, fa'lala ini rubai, rubai mujarrad, ya, sama seperti tadi, fa'lala, fa'lala, fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lalma, fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu, fa'lalna. Seperti itu. Ya, kalau diterapkan pada contohnya, misalkan dahroja, ya sama, dahroja, dahroja, dahroju, ya, dahrojat, dahrojata, dahrojna, dahrojta, dahrojtuma, dahrojtum, dahrojti, dahrojtuma, dahrojtunna, dahrojtu, dahrojna. Seperti itu ya. Baik. Kemudian tafa'lala ini rubai mazid, ya, ya sama ya, prinsipnya sama. Kemudian fi'il-fi'il yang berikutnya tafa'ala sulafi mazid, in wang fa'ala, in fa'ala, wafta'ala, kemudian tab ifta'ala, waf'anlala, wastaf'ala, waf'alalla, waf'au'ala, waf'alla. Jadi, jadi pada fi'il-fi'il ini tinggal disesuaikan dengan contoh-contoh tadi, dikiaskan bagaimana yang ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut. Jadi prinsipnya semua bentuk fi'il, baik sulasi maupun rubai, mujarrad maupun mazid, ya, nanti bentuknya, ya, bentuk tasrifnya, perubahannya ketika disertai dengan fa'il yang berupa dhamir, maka akan sebagaimana yang ditunjukkan dalam contoh tersebut, nasara, nasara, nasaru, dan seterusnya, yakni perubahan ataupun penyesuaian itu pada huruf akhir dari fi'il tersebut yang bersambung dengan dhamir-dhamir itu. Adapun keadaan awal dan tengah, ya, tidak berubah dari bentuk maudinya. Ini. Kemudian yang berikutnya dijelaskan di sini, wala ta'tabir harakatil alifati fil awal, dan janganlah kamu anggap, ya, harakat-harakat alif yang ada di awal fi'il. Jadi harakat-harakat pada huruf alif yang ada di awal fi'il itu jangan dianggap, jangan dihitung. Kenapa? Fa'innaha za'idatun. Karena harakat alif tersebut atau alifnya sendiri itu adalah za'idah, tambahan. Jadi alif yang ada di awal fi'il, ya, seperti ifta'ala, infa'ala, if'anlala, istaf'ala, ya, if'alalla, if'au'ala, if'alla, dan yang misalnya ini, alif yang ada di awal ini adalah tambahan. Sehingga apa? Harokat yang ada di alif tersebut tidak dianggap, tidak dihitung. Ya, bukan sebagai huruf yang pertama, bukan sebagai huruf yang berharokat yang pertama, bukan. Ya, karena dia tambahan, tidak dianggap. Tafkutu filip tidai, alif tersebut tetap ada pada permulaan kalimat. Ketika berada di permulaan kalimat, alif itu ada, diucapkan. Misalnya istaghfara, atau istaghfir, minta ampunlah, istaghfir. Nah, di situ alifnya ada, tetap ada, diucapkan, karena berada di awal kalimat. Kemudian watas kudufid darji, dan alif itu hilang, ya, tidak diucapkan ketika berada di tengah-tengah kalimat. Ketika ada huruf lain atau kata lain yang mendahului, ya, alif atau fi'il tersebut berada di tengah-tengah kalimat, maka alif yang ada di awal atau hamzah wasal yang ada di awal tersebut itu tidak diucapkan, hilang dalam pengucapannya. Misalkan wastafir, ya, wastafir, hadis itu tidak ada alifnya, ya, ini. Sehingga apa? Alif yang ada di awal atau hamzah wasal yang ada di awal tersebut itu tidak dianggap, tidak dihitung. Ya, harakat-harakatnya juga demikian tidak dianggap. Sehingga apa? Menentukan huruf yang berharokat yang awal, huruf awal yang berharokat, ya tentunya bukan pada alif atau pada hamzah wasal tersebut. Seperti misalkan tadi istaf'ala, ini huruf awal yang berharokat pada huruf ta, bukan pada hamzah atau alifnya, karena dia tidak dianggap, tidak dihitung. Kemudian sin, sinnya sukun, kemudian baru ta, ini huruf awal yang berharokat. Oke. Pada if'an lala misalnya, huruf awal yang berharokat pada huruf ain, pada ain kalimah. Kenapa? Karena hamzah wasal atau alif tidak dihitung, kemudian fa'nya sukun, kemudian ainnya ini yang berharokat. Jadi menghitung huruf awal yang berharokat, ini bukan pada alif atau bukan pada hamzah wasal. Ini bentuk fi'il madhi untuk fa'il yang disebutkan pada fi'il tersebut. Kemudian yang berikutnya, wal mabniyyu lil maf'uli minhu, fi'il madhi yang dibangun, yang dibentuk untuk maf'ul dari fi'il tersebut. Ya, jadi bentuk madhi, bentuk fi'il madhi untuk maf'ul yang ada pada fi'il tersebut. Bagaimana bentuknya? Ya. Wa huwa al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Di sini ditambahkan keterangan yang dimaksud di sini adalah fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau dalam istilah lain disebut dengan fi'il majhul. Ya, fi'il yang bentuk majhul ini. Ya, kalau yang sebelumnya tadi dalam istilah lain disebut dengan fi'il bentuk ma'lum. Ya. Nah, bagaimana untuk fi'il yang ini, yang dibangun, yang dibentuk untuk maf'ulnya atau fi'il yang bentuk majhul ini? Ma kana awwaluhu madmuman, yakni fi'il madhi yang keadaan huruf awalnya itu didhammah. Huruf awal dari fi'il tersebut itu didhammah, berharakat dhammah. Maka inilah fi'il yang dibentuk untuk maf'ulnya atau bentuk yang majhul. Ka fa'ila, seperti contohnya fu'ila. Ya, huruf awal di sini dhammah, fu'ila. Ya, ini untuk yang thulatsi mujarrad. Ya, wazan ini fu'ila untuk thulatsi yang mujarrad. Kemudian yang berikutnya wa fa'lila. Fa'lila ini untuk ruba'i mujarrad. Dari fa'lala majhulnya menjadi fa'lila. Yang berikutnya uf'ila wa uf'ila wa fa'ila. Uf'ila ini majhul dari af'ala menjadi uf'ila. Kemudian fa'ila ini dari fa'ala kemudian menjadi fa'ila. Kemudian wa fu'ila. Ini bentuk majhul fu'ila dari maklumnya apa? Fa'ala. Sulasi mazid dengan menambahkan alif sesudah fa. Fa'ala ketika dibentuk majhul menjadi fu'ila. Jadi alifnya tambahan itu berubah menjadi waw. Fu'ila. Ini. Yang berikutnya wa tu'ila. Tufa'ila ini dari tafa'ala menjadi tufa'ila. Kemudian wa tufu'ila ini dari tafa'ala menjadi tufu'ila wa tufu'lila, asalnya tafa'lala ruba'i bazi ya tafa'lala, kemudian diubah menjadi majhul ini menjadi tufu'lila. Ini contoh-contoh untuk fi'il madhi yang dibentuk untuk maf'ulnya atau yang merupakan bentuk majhul, yakni harakat awal itu di dhammah. Ini. Dan juga selain harakat awal di dhammah, kalau diperhatikan harakat huruf sebelum akhir, itu di kasrah. Ya, kalau diperhatikan dari contoh-contoh tadi ya, huruf sebelum akhir itu harakatnya kasrah. Jadi huruf awal di dhammah dan huruf sebelum akhir itu di kasrah. Ini. Au atau masih kelanjutan pada bentuk majhul tadi, maka na awal mutaharrikin minhu mamuman, atau huruf yang berharakat huruf awal yang berharakat dari fi'il tersebut itu diubah. Ya, jadi bukan huruf yang pertama kali pada fi'il tersebut, tapi huruf pertama yang berharakat. Berarti apa? Huruf awal itu tidak berharakat, yakni sukun. Nah, kemudian sesudah itu ada huruf yang berikutnya yang berharakat. Dan harakat itu bombah. Maka ini yang bentuk majhul. Fi'il madhi yang dibentuk untuk maf'ulnya. Nahwu contoh, uftu'ila wastuf'ila. Ini uftu'ila dan ustuf'ila. Ini harakat awalnya bukan dhammah, yaitu sukun. Dan tadi sudah dijelaskan, alif atau hamzah wasal ini tidak dianggap, tidak dihitung. Karena dia wasal. Sehingga yang dihitung dari sesudah hamzah wasal tersebut. Uftu'ila dari fa'nya itu sukun. Nah, sesudah itu baru huruf ta. Dan dia berharakat. Nah, ta ini sebagai huruf awal yang berharakat, ini di dhammah. Uftu'ila. Pada ustuf'ila juga demikian. Ustuf'ila yang ada di awal itu hamzah wasal, tidak dianggap. Sehingga yang dihitung, yang dianggap pada huruf sinnya. Sinnya sukun. Maka pada dilihat pada huruf yang berikutnya, yaitu huruf ta. Sebagai huruf awal yang berharakat pada fi'il ini. Nah, sebagai huruf awal yang berharakat, dia diberi harakat dhammah. Maka inilah yang bentuk majhul, atau bentuk untuk maf'ulnya tadi. Sehingga menjadi ustuf'ila. Jadi inilah bentuk fi'il madhi untuk yang maf'ulnya atau untuk yang bentuk majhul. Huruf awalnya di dhammah atau huruf awal yang berharakat itu yang di dhammah. Jadi wa hamzatul wasli tatba'u hadzal madmuma fi dhammi. Adapun hamzah wasal atau tadi yang disebut dengan alif hamzah wasal yang ada di awal fi'il tersebut, tatba'u hadzal madmuma fi dhammi, mengikuti huruf yang di dhammah ini dalam hal dhammahnya. Jadi hamzah wasal di sini mengikuti yang harakat yang sesudahnya tadi, ustu'ila, ustuf'ila, hamzah wasal di situ mengikuti dalam hal dhammahnya. Mengikuti apa? Mengikuti huruf yang di dhammah tadi pada ta yang di dhammah, ustu'ila ataupun ustuf'ila. Ini. Jadi hamzah wasalnya mengikuti itu. Sehingga dibaca uftu'ila, ustuf'ila. Bukan lagi kasrah sebagaimana pada bentuk maklum, pada bentuk asalnya istaf'ala, ista'ala. Itu kalau ada di permulaan kalimat, hamzah wasal dibaca dengan kasrah. Ista'ala, istaf'ala, ijtama'a, istaghfara. Tetapi pada bentuk yang majhul ini hamzah wasal dibaca dhammah karena mengikuti dengan harakat dhammah yang sesudahnya tadi. uftu'ila, ustuf'ila, dan yang semisalnya. Wama qabla akhirihi, dan huruf yang sebelum akhir, huruf yang sebelum akhir, yakunu maksurun abada. Ya, keadaannya itu dikasrah, ya, abada, selama-lamanya. Ya. Jadi keadaan huruf yang sebelum akhir dari fi'il yang bentuk majhul ini di kasrah, diberi harakat kasrah, ya, selamanya demikian. Taqulu, kau katakan misalnya nusira zaidun, nusira, huruf sebelum akhir di kasrah, huruf awalnya dhammah, nusira. Wastukhrija almalu, ustukhrija, huruf awal yang berharokat, huruf ta tadi, dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir, yaitu huruf ra dalam kata ustukhrija, dia di kasrah. Wastukhrija. Ini. Jadi inilah bentuk fi'il madhi untuk majhul, atau bentuk fi'il untuk yang disebutkan maf'ulnya. Yakni fa'il dari fi'il tersebut tidak disebutkan, kemudian digantikan oleh maf'ul dari fi'il tersebut. Jadi di sini ada dua bentuk fi'il madhi. Ada dua bentuk fi'il madhi. Yang pertama tadi bentuk fi'il madhi untuk fa'ilnya, untuk yang disebutkan fa'ilnya, atau bentuk ma'lum, bentuk fi'il madhi ma'lum. Kemudian yang kedua adalah bentuk fi'il madhi untuk maf'ulnya, atau untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau diistilahkan dengan fi'il yang bentuk majhul. Dan tadi dari contoh yang ditunjukkan, ya, mungkin dari yang sulasi mujarrad ataupun rubai mujarrad dari wazan-wazan tersebut, ini seluruhnya, ya, bisa diterapkan pada wazan-wazan yang lainnya, pada bab-bab yang lainnya, baik pada sulasi mazid maupun pada rubai mazid, ya, sebagaimana itu ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Ya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan tentang tafsir perubahan pada fi'il madhi ini. Nah, nanti insyaallah contoh untuk yang lebih banyak dan juga perubahan-perubahannya bisa dibuka di amsilah tafsiriyah. Kalau dilihat pada amsilah, pada kitab yang satunya itu amsilah tasrifiyah, itu dimulai pada halaman yang ke 36, ya, halaman ke 36, halaman yang atas, ya. Kalau di kitab ini ada dua nomor halaman, yang atas dan bawah, tapi di yang atas halaman 36, ya, di situ diberi judul At-Tasriful Lughawi, Tasrif Lughawi. Ya. Dan di situ tasrifnya, ya, perubahannya, ya, itu dari ditulis, ya, dari atas ke bawah. Sebagaimana tadi disebutkan wazan asalnya, dasarnya, ya, nasara nasara nasaru. Ya, kalau wazannya ya fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, dan seterusnya. Fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Kemudian contohnya tadi nasara nasara nasaru, nasarat nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartunna, nasartu nasarna. Ya. Ini yang dibentuk untuk fa'ilnya atau bentuk yang ma'lum dengan beberapa contoh, walaupun mungkin tidak lengkap semua dari bab-bab sulasi mazid maupun ruba'iyah, tetapi ini cukup untuk mewakili. Karena tadi tinggal menyesuaikan bentuk yang akhir dari fi'il-fi'il tersebut ketika bersama dengan dhamir-dhamir itu. Ya, jadi keadaan awal dan tengah ya, tetap tidak berubah, tinggal penyesuaian ya, pada huruf akhir dari fi'il ketika bersama dengan dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Untuk yang bentuk majhul atau yang dibentuk untuk maf'ulnya ya, pada halaman 38, halaman berikutnya yang tengah, kalau dihitung dari kanan yang kolom kelima dari kanan, okay, pada kolom kelima dari kanan ya, di situ disebutkan al-fi'lul maudhi al-mabniyu lil-maf'uli, fi'il maudhi yang dibentuk untuk maf'ul. Ya, fi'il maudhi yang dibentuk untuk maf'ul yang bersambung dengan dhamir rafa. Tadi wazan ya fu'ila sebagai contoh atau sebagai wazan yang dasar ya fu'ila, kemudian ditasrif ya sebagaimana tadi ya, bersambung dengan maf'ul yang menggantikan tempat fa'il yang tidak disebutkan, maka menjadi bentuknya menjadi fu'ila, kemudian tasrifannya perhatikan ya, menjadi fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Jadi awalnya dan juga yang tengah mengikuti bentuk maklum, mengikuti bentuk majhulnya, yaitu huruf awal dhammah, kemudian sebelum akhir kasrah, kemudian baru huruf akhir ketika bersama dengan dhamir rafa ya, tersebut, ya, maka menyesuaikan ya, sesuai dengan yang pada bentuk maklum tadi. Baik, ya. Adapun fi'il-fi'il yang lain juga tinggal menyesuaikan seperti itu. Ya. Yang ruba'i mujarrad misalkan fu'lila, ya, fu'lila kalau ditafsir ya, nanti menjadi fu'lila, fu'lila, fu'lilu, fu'lilat, fu'lilata, fu'lilna, fu'lilta, fu'liltuma, fu'liltum, fu'lilti, fu'liltuma, fu'liltunna, fu'liltu, fu'lilna. Yang uf'ila ya sama, uf'ila, uf'ila, uf'ilu, uf'ilat, uf'ilata, uf'ilna, uf'ilta, uf'iltuma, uf'iltum, uf'iltum, uf'ilti, uf'iltuma, uf'iltunna, uf'iltu, uf'ilna. Yang lainnya tinggal mengkiaskan ya. Jadi bentuk awal sampai sebelum akhir ya, sebagaimana bentuk fi'il tersebut yang diinginkan. Adapun bentuk akhir atau huruf akhir itu ya, ketika bersama dengan dhamir ya, yang menjadi maf'ulnya tadi atau na'ibu fa'il, ini tinggal menyesuaikan perubahannya seperti itu. Ya, kalau yang maklumnya itu misalnya ista'u ala fi'ala satu dua itu kalau dimaksudkan gimana Ustaz? Baik. Yang perlu diperhatikan dari fi'il tersebut asalnya apakah dia mempunyai maf'ul bih atau tidak, dia muta'addi atau tidak. Jadi fi'il yang bisa dibentuk majhul itu fi'il yang muta'addi, yang mempunyai maf'ul bih. Ya. Secara umum demikian, yang mempunyai maf'ul itu nanti yang bisa dibuat menjadi majhul. Adapun keumuman ataupun kalau sekedar dari bentuknya ya, tetap insya Allah bisa diubah menjadi majhul. Hanya saja mungkin nanti juga dilihat penggunaannya, ya, jadi penggunaannya itu ada atau tidak, fi'il yang semacam itu, dalam bentuk majhul tadi terkait dengan maknanya, apakah dia muta'addi ataukah tidak. Ya. Kalau lafadznya tadi apa? If au ala untuk yang if au ala ketika dibentuk majhul akan menjadi uf au ila. Ya. Uf au ila. Ya, kalau mengikuti apa dari contoh-contoh pembentukan majhul itu nanti akan menjadi uf'u ila. Dari if'au ala menjadi uf'u ila. Kalau yang if'ala ya, dia akan menjadi uf'u lila. Allahu a'lam. Uf'u lila. Jadi alif itu berubah menjadi wawu pada if'ala. Kemungkinan ini ya, nanti sudah bisa di ada keliru bisa diluruskan, tapi dari contoh-contoh yang ditunjukkan ya, pembentukan majhul seperti itu. Tapi sekali lagi dalam penggunaan dilihat dari makna fi'il tersebut, dari penggunaan yang ada dalam bahasa Arab sesuai dengan kebiasaan orang Arab, ada adakah atau tidak, itu yang juga perlu diperhatikan. Baik. Dan itu juga untuk semua fi'il, semua kata demikian. Kalau dilihat dari sisi lafaz, semua bisa dibentuk menjadi apapun dari bentuk-bentuk yang ada. Semua fi'il ya, itu bisa dibentuk ya, menjadi berbagai macam bentuk dari bentuk-bentuk yang ada itu ya, lafal-lafalnya bisa, tetapi dalam penggunaan tujuh, dalam penggunaan tentunya perhatikan apakah ada penggunaan semacam itu dalam bahasa Arab sesuai dengan kebiasaan orang Arab, bentuk-bentuk yang ada itu apakah semua itu digunakan ya, nanti kenyataannya ya sebagian itu digunakan semua, sebagian ada yang digunakan, ada yang tidak. Ini. Jadi tidak sekedar lafaz, tapi juga diperhatikan, dilihat dari makna yang ada dan penggunaan yang ada dalam bahasa Arab. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan tambah sedikit ya. Tadi pembahasan tentang fi'il madhi. Sekarang yang berikutnya, al-fi'lul mudhari'u fi'il mudhari'. Wa ammal mudhari'u, adapun fi'il mudhari', fahuwa makana fi awalihi, makana fi awalihi ihdaz zawaidil arba'i. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang pada huruf awalnya itu berupa salah satu dari empat huruf tambahan. Ini di pengertian mudhari' dari lafadznya, yaitu fi'il mudhari' yang huruf awalnya berupa salah satu dari empat huruf tambahan. Apa? Empat huruf tambahan, wahia al-hamzatu hamzah, wan-nunu huruf nun, wat-ta'u huruf ta, wal-ya'u dan huruf ta. Huruf-huruf tambahan yang ada pada fi'il mudhari' ada empat, yakni hamzah, nun, ta, dan ya. Ini salah satunya ada pada awal fi'il mudhari' tersebut. Jadi tidak empat-empatnya, tapi salah satu dari empat ini berada pada awal fi'il mudhari'. Ini. Yajma'uha qauluka. Empat huruf tadi terkumpul dalam ucapan anaita, au ataina, au na'ti. Jadi untuk memudahkan menghafalkan empat huruf tambahan tersebut pada fi'il mudhari', disusun dalam kalimat ini. Anaita, hamzah, nun, ya, ta. Atau ataina, hamzah, ta, ya, nun. Atau na'ti, nun, hamzah, ta, ya. Sama, yang jelas empat ini. Ya, mau disebutkan hamzah dulu atau nun dulu. Ya, tafadhol. Yang jelas empat huruf ini. Ya, tadi apa untuk menghafalkan bisa dengan anaita atau ataina atau na'ti atau yang semisalnya. Ini. Kemudian terkait dengan makna ataupun keadaan dari empat huruf huruf awal pada fi'il mudhari' tadi dijelaskan di sini fal hamzatu lil mutakallimi wahdahu. Hamzah fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf hamzah. Ya, jadi hamzahnya tersebut menunjukkan apa? Lil mutakallimi wahdah, untuk mutakallim wahdah, untuk mutakallim satu orang sendirian. Ya. Jadi ketika fi'il mudhari' diawali dengan hamzah, menunjukkan fi'il mudhari' itu digunakan untuk mutakallim wahdah, untuk satu orang sendirian. Saya atau aku itu. Misalkan aktubu. Maknanya apa? Saya menulis, aku menulis. Mutakallim wahdah, pembicara dia sendirian. Ini ketika fi'il mudhari' diawali dengan hamzah. Wan nunu, adapun huruf nun yang ada pada fi'il mudhari' menunjukkan apa? Lahu idza kana ma'ahu ghairuhu. Ini untuk mutakallim jika dia bersama dengan yang lainnya. Mutakallim bersama dengan yang lain. Pembicara, orang yang berbicara disertai dengan yang lainnya yang semisal atau yang se apa yang senasib dengan mutakalim tersebut yang keadaannya sama dengan mutakalim tersebut. Ya, misalkan naktubu, maknanya saya beserta yang semisal dengan saya ini menulis, atau kami menulis, kita menulis. Nah, itu kan memberikan makna apa? Mutakallim, orang berbicara, disertai dengan orang yang lain yang bersamaan dengan dia, yang semisal dengan dia. Yang ditunjukkan dalam makna fi'il tersebut. Menulis, saya menulis, dia menulis, mereka menulis, beberapa orang menulis, sama dalam satu kelompok, dalam satu lingkup. Ya, sehingga dikatakan mutakallim ma'a ghairihi, bersama dengan yang lain. Maka di sini fi'il mudhari' ya diawali dengan huruf nun. Naktubu atau nadhhabu, kita pergi, kami pergi, seperti itu. Yang berikutnya wata'u, huruf ta yang ada pada awal fi'il mudhari' lil mukhatabi mufradan au musannan au majmu'an. Ya. Ta yang ada di awal fi'il mudhari' ini menunjukkan untuk mukhatab, yakni orang yang diajak bicara, lawan bicara, ya, orang atau orang kedua, ya, kamu, anda, engkau, ya, atau yang semisal dengan itu. Jadi yang diajak bicara, lawan bicara, ini mukhatab. Mufradan, baik itu satu orang, au musannan, dua orang, au majmu'an atau jamak, banyak orang. Muzakkaran kana au mu'annasan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Ini. Jadi itu ta yang ada di awal fi'il mudhari' menunjukkan untuk mukhatab secara umum. Kenapa? Karena di sini disebutkan mukhatab untuk baik itu untuk mufrad, musanna maupun jamak, juga baik itu mukhatab untuk muzakkar maupun mu'annas. Taknya, tak yang ada di awal. Adapun untuk membedakan mana yang mufrad, musanna dan jamak, ataupun mana yang muzakkar atau mu'annas, itu nanti yang membedakan pada keadaan akhirnya yang bersama dengan dhamirnya. Ya, yang jadi yang membedakan nanti dhamir-dhamir yang bersambung dengan fi'il tersebut yang di akhir. Adapun huruf taknya, ini secara umum tadi menunjukkan untuk mukhatab. Walil ghaibatil mufradati wal musannaha. Masih huruf ta tersebut, ta yang ada pada fi'il mudhari' yang ada di awal fi'il mudhari', selain untuk mukhatab juga digunakan untuk ghaibah mufradah. Ghaibah ya perempuan atau muannas yang ghaib, orang ketiga. Ya, yang dibicarakan, Ya, mufradah satu orang, wali mutannaha, dan untuk mustannanya, untuk dua orangnya. Jadi muannas perempuan, mufradah satu, atau mutanna dua, satu orang perempuan atau dua orang perempuan, ghaib, orang ketiga. Ini juga yang ditunjukkan pada huruf ta yang ada di awal fi'il mudhari. Misalnya dikatakan tadhhabu, ini bisa bermakna dia seorang perempuan pergi. Di situ fi'il mudhari-nya dengan ta huruf awalnya, dan dalam satu konteks kalimat ini digunakan untuk ghaibah mufradah tadi. Jadi bermakna dia seorang perempuan pergi. Oke. Atau kalau mutanna nanti menjadi tadhhabani, mereka berdua perempuan pergi. Ini untuk ta. Jadi selain untuk mukhatab juga untuk ghaibah mufradah maupun mutanna. Yang berikutnya wal ya'u, adapun ya yang ada pada awal fi'il mudhari lil gha'ibil mudzakkari, untuk gha'ib mudzakkar, gha'ib orang ketiga, orang yang tidak hadir, yang tidak ikut dalam pembicaraan, bukan mutakallim, bukan pembicara, dan juga bukan mukhatab, bukan lawan bicara. Jadi orang lain yang dibicarakan atau orang ketiga, ini gha'ib. Nah, ya tersebut digunakan untuk gha'ib mudzakkar, laki-laki. Ya, untuk yang mudzakkar, gha'ib mudzakkar, mufradan kana au mutannan au majmu'an, baik itu mufrad satu orang, dia seorang laki-laki, au mutannan atau dua orang, mereka berdua laki-laki, au majmu'an atau jamak, mereka para lelaki. Ini yang ditunjukkan pada huruf ya yang ada pada fi'il mudhari. Wa li jam'il mu'annasatil ghaibati, satu lagi ya tersebut ya, untuk jamak mu'annas ghaibah, ya yang ada di awal fi'il mudhari selain untuk ghaib mudzakkar juga untuk jamak ya, jamaknya dari mu'annas ghaibah, ghaibah yang perempuan yang jamak. Jadi mereka para perempuan. Mereka para perempuan. Ini. Kenapa di sini hanya disebutkan jamak? Karena yang mufrad dan yang mutanna tadi sudah ditunjukkan pada huruf ta. Ya, sudah ditunjukkan pada huruf ta. Ini ya. Baik. Ini terkait dengan makna atau yang ditunjukkan oleh huruf-huruf yang ada di awal pada fi'il mudhari tersebut. Ya. Kalau di amfilah, mungkin bisa dilihat contohnya di halaman 40. Kalau wazannya yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, adapun contohnya ya, di situ disebutkan yang beberapa kolom berikutnya pada fi'il yansuru. Ya, kalau tadi mawdhu'nya nasara, mudhari'nya yansuru. Nah, di situ perhatikan huruf awalnya dulu ya, untuk memahami atau mengetahui dari makna atau maksud dari huruf-huruf mudhari' tadi. Perhatikan yang suru, ya, di situ digunakan yang suru, yang surani, yang suruna, kemudian yang surna, ya, agak melompat, itu ada yang surna, ya, ini dengan ya, yang dengan huruf ya pada fi'il mudhari, ya, yang suru, yang surani, yang suruna, dan yang surna. Nah, tiga yang awal tadi, yang suru, yang surani, yang suruna, ini untuk ghaib mudzakkar, ghaib mudzakkar, yang suru untuk mufradnya, yang surani untuk mutanna, yang suruna untuk jamak. Ghaib mudzakkar. Kemudian baris yang keenam tadi melompat ya dua kata, yaitu yang surna dengan ya, huruf mudhari'ahnya, ini digunakan untuk jamak mu'annath ghaibah. Jadi ini jamak dan mu'annath perempuan ghaibah, ghaib. Mereka para perempuan menolong. Ini yang fi'il mudhari dengan huruf ya. Baik. Kemudian untuk yang huruf ta. Tadi disebutkan untuk ta untuk mukhatab. Mukhatab itu mulai dari baris yang ketujuh sampai ke 12. Ya, dicontohkan di situ tansuru. Tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna. Ini mukhatab. Semuanya mukhatab di sini. Ya, dari baris yang ketujuh ya sampai ke 12. Ya, ini semuanya untuk mukhatab. Dan tadi mukhatab baik itu mufrad, tansuru. Ya. Demikian pula tansurina, ini mufrad. Kemudian musanna, tansurani, kemudian jamaknya tansuruna maupun tansurna. Kemudian yang tiga awal, tansuru, tansurani, tansuruna, ini untuk yang mudzakkar. Kemudian tiga yang berikutnya, tansurina, tansurani, tansurna, ini untuk yang mu'annaf. Ini fi'il mudhari' dengan huruf ta, ya, untuk mukhatab secara keseluruhan. Dan sebagai tambahan tadi, fi'il mudhari' dengan huruf ta, untuk gha'ibah mufradah. Ini baris keempat. Ya, baris keempat dari atas tadi, yaitu pada kata tansuru. Tansuru, baris keempat, ini untuk mufrad, ya, untuk gha'ibah mufradah. Jadi tansuru atau hiya tansuru, jadi dia seorang perempuan menolong. Ini dengan ta huruf mudhara'nya. Juga untuk musannanya, ya, tansuru, tansurani. Ya, tansurani pada baris kelima, ya, di atasnya yang surna tadi ya, di atasnya ini itu dengan ta fi'il mudhari'nya huruf awalnya dengan ta untuk ghaibah musanna. Jadi seperti itu. Kemudian yang hamzah yang pada baris ke 13 yang bawah tadi untuk mutakallim wahdah, ansuru, saya menolong. Kemudian yang nun untuk mutakallim ma'a ghairihi, yang paling bawah nansuru, kami atau kita menolong. Itu tentang huruf-huruf awal yang ada pada fi'il mudhari'. Ini seperti itu. Kemudian berikutnya secara disebutkan di sini penjelasan tentang fi'il mudhari'. Wa hadza yasluhu lil hali wal istiqbali. Dan ini ya, fi'il mudhari' ini bisa untuk hal, untuk saat ini, untuk menunjukkan perbuatan ataupun kegiatan yang dilakukan pada saat ini, pada hal, wal istiqbali, dan untuk istiqbal, untuk yang akan datang. Ya, jadi fi'il mudhari' secara asal bisa mempunyai beberapa makna, di antaranya untuk hal, menunjukkan perbuatan itu dilakukan pada waktu saat ini, saat ucapan itu diucapkan, atau waktu istiqbal, sudah ucapan itu disampaikan. Taqulu, kau katakan, Zaidun yaf'alul ana, Zaid melakukan sekarang ini. Ini makna apa? Wa yusamma halan aw hadiran. Ini dinamakan dengan hal atau hadir. Zaidun yaf'alul ana, sekarang Zaid melakukannya. Nah, ini namanya apa? Fi'il mudhari' di sini untuk makna hal atau makna hadir. Jadi sekarang ini, saat ini, pada saat kalimat itu diucapkan, terjadi. Au zaidun yaf'alu ghadan, atau makna yang berikutnya tadi yaitu istiqbal. Contohnya apa? Zaidun yaf'alu ghadan, Zaid melakukannya besok. Zaid akan melakukannya besok. Nah, di sini menunjukkan makna istiqbal. Kenapa? Karena ada ghadan menunjukkan makna yang akan datang. Jadi, wa yusamma mustaqbalan, kemudian dinamakan dengan mustaqbal. Jadi fi'il mudhari' bisa untuk hal atau hadir dan juga bisa untuk mustaqbal, sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya yang dikehendaki. Baik. Ini secara umum demikian. fa idza adkhalta alaihi sina aw taufa, maka kemudian jika engkau memasukkan pada fi'il mudhari itu huruf sin atau taufa, fakulta, lalu engkau katakan menjadi sayaf'alu au taufa yaf'alu. Nah, ketika ada sin yang mendahului atau taufa yang mendahului fi'il mudhari, maka apa? Ikhtasha bi zamanil istiqbali, maka dia menjadi khusus untuk waktu yang akan datang. Dari asalnya tadi bisa hal, bisa istiqbal, tetapi kalau didahului oleh sin atau saufa, maka ini khusus, menjadi khusus hanya untuk waktu istiqbal saja. Jadi tidak lagi bermakna hal atau hadir. Ini. Jadi maknanya apa? Sayaf alu, dia akan berbuat, ataupun saufa yaf'alu, dia akan berbuat. Jadi makna istiqbal atau mustaqbal. Wa idza adkhalta alaihi lama, dan jika engkau memasukkan pada fi'il mudhari itu huruf lam, ya, ikhtasha bi zamanil hali, maka itu menjadi khusus untuk waktu hal, waktu yang sekarang saat ini. Misalkan la yaktubu. Ya, maka maknanya apa? Dia sekarang ini menulis. Itu ada lam yang mendahulunya atau la yaf'alu, dia sekarang ini berbuat. Ini. La yaf'alu ada lam yang mendahului, maka ini menunjukkan makna hal atau hadir untuk waktu sekarang ini. Baik. Dijelaskan di bawah di situ, lam yang dimaksud itu dijelaskan di bawah ya, fi fil jimi wal ha'i wal wawi, pada naskah jim, ha dan naskah wawu, okay. Karena penulisan ini kitab ini dari beberapa naskah ya, sehingga masing-masing naskah di apa dinamai, diberi kode dari naskah yang hamzah, ba, jim sampai kemarin ada 13 ya, sampai wawu dan seterusnya. Nah, dari beberapa itu diantaranya yaitu pada naskah jim, ha dan wawu, ini bisa dilihat pada pembukaan dari kitab ini. Nah, di situ disebutkan lam yang masuk pada fi'il mudhari adalah lamul ibtida'i, lam ibtida. Ya, tadi yang disebutkan di atas kan hanya lam itu saja. Ya, tapi pada naskah, beberapa naskah disebutkan lam yang dimaksud adalah lam ibtida. Jadi lam yang ada di permulaan. Dalam hal ini permulaan fi'il mudhari tersebut. Nah, lam ini menyebabkan apa? Makna dari fi'il mudhari itu hanya khusus untuk waktu hal atau waktu hadir, waktu sekarang ini. Jadi tidak lagi berwaktu istiqbal, tidak lagi bermakna untuk waktu yang akan datang atau yang mustaqbal. Ini. Kemudian penjelasan dari yang kedua, tadi ikhtasha bi zamanil hali dijelaskan di bawah, kadza fil jimi wal wawi. Demikian yang ada dalam naskah yang jim dan wawu, bi ziyadatin, dengan adanya tambahan. Tambahannya apa? Ya, di sini disebutkan contohnya, nahwu qaulika, misalkan dalam ucapanmu, innahu la yaf'alu. Ya, sungguh dia itu pasti atau dia saat ini berbuat. Ya, di sini ada lam la yaf'alu. Ya, dia berbuat, dia melakukannya saat ini. Ya, kenapa? Karena fi'il mudhari ini diawali, didahului oleh lam ini. Maka di sini mengandung makna terjadi pada waktu hal atau hadir atau sekarang ini, pada saat kalimat itu diucapkan. Wa fil ha'i, dalam naskah yang ha' disebutkan contoh, nahwu la ya'kulu tu'ama, dia sekarang ini makan makanan itu. Sekarang ini. Ya. Makna yang terkandung di sini adalah saat ini. Saat kalimat itu diucapkan. Mana yang menunjukkan makna hal, makna hadir? Yakni adanya lam yang mendahului fi'il mudhari tersebut. Wa fil ta'i, dalam naskah yang lain, yaitu naskah yang ta'. Wa idza adkhalta alaihi lama faqulta la yaf'alu. Dan jika engkau memasukkan pada fi'il mudhari itu huruf lam, sehingga kau katakan misalkan la yaf'alu, maka khallaqa lil hali, maka ini mengkhususkan menjadi khusus untuk hal ini. Jadi sekedar tambahan, pada beberapa naskah disebutkan seperti ini. Jadi intinya apa? Fi'il mudhari' tadi ketika didahului oleh huruf lam, maka dia menjadi khusus untuk makna hal, terkait dengan waktu yang hal atau hadir, waktu sekarang. Adapun kalau didahului oleh sin atau sawfa, maka dia khusus untuk makna istiqbal, terkait dengan waktu akan datang. Ini. Tetapi kalau tidak ada semuanya, tidak ada sin, tidak ada sawfa, ataupun tidak ada lam, maka kembali ke asalnya. Itu bisa bermakna hal, dan juga bisa bermakna istiqbal. Tinggal nanti apa? Melihat, memperhatikan siyaqul kalam, konteks kalimat yang ditunjukkan dalam kalimat-kalimat tersebut. Ya, ini. Baik. Ini tentang penjelasan pengertian tentang fi'il mudhari'. Ya. Kalau fi'il madhi tadi disebutkan, dia menunjukkan pada suatu makna yang terjadi pada waktu yang lampau. Berarti di sini, kalau fi'il mudhari', ini fi'il yang menunjukkan pada suatu makna, pada suatu perbuatan yang terjadi pada waktu hal atau pada waktu istiqbal. Ya. Ini, itu bedanya ya, terkait dengan waktu. Waktu hal atau waktu istiqbal. Dari ini dulu. Kemudian yang berikutnya nanti akan dijelaskan tentang pembagian atau macam-macam fi'il mudhari' tersebut. Sebagaimana pada madhi yang terbagi menjadi bentuk ma'lum dan majhul, fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'ilnya maupun yang dibentuk untuk maf'ulnya, fi'il mudhari' nanti juga demikian. Fi'il mudhari' yang dibentuk untuk fa'ilnya atau fi'il ma'lum, dan juga fi'il mudhari' yang dibentuk untuk maf'ulnya atau yang bentuk majhul. Dan masih ada beberapa pembahasan yang lain tentang fi'il mudhari' ini, tapi insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Assalamualaikum untuk kali ini, sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.